Mandalawi sang geni badhe suguh sekul suci suka kagem bangreksa dusun temboro cemoro kandang badhe ngaturaken sedaya kelepatan menawi kula DJ Bendot kalian sedaya keluarga putra Mandalawi sang geni nggadahi salah lan luput sampun kaget lan sampun keplayu menawi tindak tanduk sakmenika sampun rubeda. Assalamualaikum salam kaki danyang ini danyang kanker sombong rukso dusun temboro cemoro kandang kula aturi tindak datang meriking prayugo kula aturi tindak datang meriking prayugo kula aturi jaringan seketio semen gondo semen rosa sarini menyan sarini kembang pecok bakal kang cumawis suku sekul suci suko arum melati arum gondo ini seneng seneng ora seneng mugi kula ngaturo dumateng ingkang bau rukso dusun temboro cemoro kandang kaki rekso ini rekso kang rekso anak adam sedoyo kula aturi tindak datang meriking kula aturi jaringan seketio semen gondo semen rosa sarini menyan sengkolo teko etan baling etan sengkolo teko kidul baling itul sengkolo teko kulon baling ulon sengkolo teko lor baling alor. Biar padang terawangan tak biar padang terawangan kang sejati kang ono etan kang ono kidul kang ono kulon kang ono lor tengah kang junem padang adang renggo rahayu selamat roso roso rumong so rumang san ono marang sing gawe urip rinolan wengi keblat papatan polarapan niat ingsun ngaji jurang penatas penatas kang sejati sejati ni roso roso kang sekti sekti saking kersaning Gusti putra Mandala.